Dedot Arisna, Cong Yang Yusuf Seng, kita main bersama Romansa News. Yang udah bisa nyanyi bareng-bareng semuanya, kita nyanyikan reggae. Cong yang jus, congornya panjang di date mulus. Wasik. Pink lady, pinggul lebar, gada isi. Jack Daniel, jeroan becek. Kalau deh, asik. Bir blotok, bibir tebel, tidurnya. Thank you. Aris Play Music ya, selamat siang. Para ekstrim luar biasa siang hari ini.